duit. Tamar mati mulia, Siti lunga pasar, babi mati Semar mendem. Do re mi sol jenang do tege ala keo. Tahu tempe narasane, waktu terang bulan, udara bersinar terang, teranglah sekali di kota Surabaya. Belum berapa Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut sama bapak. Pak RT, yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut. Bawa kita kocang biar, jangan lupa minum anggur. Tanjung Perak, tepi laut, Tanjung Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut sama bapak. Pak Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar njoget neng kono. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut. Bawa gitar keroncong biar jangan lupa minum anggur. Tanjung Perak, tepi laut, Tanjung jelas tapi laut.